Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kembali jumpa lagi bersama kami di sini dalam program Hikmah Pagi, yang mudah-mudahan melalui acara ini banyak sekali tambahan pengetahuan kita tentang agama yang kita yakini, yakni Islam, dan juga insya Allah bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di Hikmah Pagi kita akan bahas satu tema, ini mungkin pepatah Melayu. Nanti apa penjelasannya akan disampaikan oleh narasumber kita. Judul tema kita adalah tentang melentur bulu biarlah dari rebung. Nah, hadir sama kami narasumber, beliau adalah Dr. Hajah Helda Rahmi Sina LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih bisa hadir. Dan juga pemirsa, di sini ada nanti dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran bersama qariah kita Mbak Ardiani yang akan membacakan surah Luqman ayat 12 sampai dengan 14. Assalamualaikum Mbak Ardiani. Waalaikumsalam. Sehat ya? Terima kasih juga bisa hadir. Nah pemirsa, kami juga tidak hanya bertiga, tetapi ditemani oleh rekan-rekan PT IKI dari grup Nasyid An-Nabawi PT IKI Jakarta bersama Mas Agus dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya selalu harus disyukuri, iya, karena ada hikmahnya. Harus istirahat tuh Mas Agus ya. Nah pemirsa, kami juga mengundang Anda di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Dan sebelum kita bahas tema tentang melentur bulu biarlah dari rebung, kami akan sama-sama menyimak bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Mbak Adriani, membacakan surah Luqman ayat 12 sampai dengan 14. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahmati Allah, bersama kami pagi hari ini di program Hikmah Pagi TVRI. Tema yang kita bahas tentang melentur buluh biarlah dari rebung. Jikalau tadi kita semua menyimak bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh Mbak Ardiani, surah Luqman ayat 12 sampai dengan 14, paling tidak ada sedikit gambaran bahwa berkaitan dengan bagaimana pendidikan kepada anak-anak kita sejak dini. Hadir narasumber kita yaitu Ibu Dr. Hajah Helda Rahmi Sita LSCMA yang akan bahas masalah ini, dan kami juga mengundang Anda di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Tidak lupa di sini juga ada Ustadz Agus beserta rekan-rekan dari Grup Nasyid An-Nabawi PT IKI Jakarta. Baik, Ibu Hilda, saya panggil seperti itu ya. Enggak apa-apa, Ibu ya. Iya. Ini melentur buluh. Buluh kan ya? Buluh itu kan bambu, ya, bambu ya. Iya. Biarlah dari rebung. Ini falsafahnya apa di balik pepatah ini dikaitkan dengan surat Luqman tadi yang telah dibacakan? Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Memang mungkin kedengarannya kok seperti terlalu Melayu ya, Mbak Lili ya. Jadi memang pepatah ini sangat terkenal di Melayu, mungkin oleh sebahagian saudara-saudara kita di wilayah Sumatera, yeah, atau yang Melayu sudah sangat akrab dengan pepatah ini. Tapi sudah mungkin asing, ya. Bagi sebahagian kita masih asing. Mm-hmm. Tapi memang filosofi yang luar biasa sebetulnya bisa kita ambil dari pepatah ini. Melentur buluh biarlah dari rebung. Mm-hmm. Jadi kalau kita tahu, Mbak Lili ya, kan buluh itu kan bambu, mm-hmm, yang sangat sudah kokoh sekali. Jadi kalau sudah menjadi bambu, dia nggak bisa dipapain lagi. Sudah tua, gitu. Maksudnya. Sudah tua. Jadi sudah tua, dia tidak bisa dipapakan lagi. Kalau kita mau melentur buluh tadi, mau kita luruskan dari rebung. Kalau ibu-ibu mungkin paham sekali rebung karena mungkin suka masak gulai rebung ya, Mbak Lili, ya, rebung ya. Jadi kalau mau buluh ini di atau bambu ini diluruskan, maka kesempatan untuk melenturkan buluh ini justru dari rebungnya gitu. Oh, jadi masih mudanya. Masih ya? Mudanya. Nah, filosofi yang luar biasa sebetulnya ini sangat berkaitan dan erat sekali di dalam Islam juga dibahas. Sebetulnya rebung ini dari kapan sih dianggap rebung gitu loh. Sehingga dia ketika dia menjadi buluh, dia sudah bisa lentur, lurus. Jadi tidak perlu dia kita meluruskan ketika dia sudah menjadi buluh. Oke, okay, ibarat kata barangkali analoginya adalah bagaimana memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anak-anak ataupun kepada orang dewasa ini sangat berbeda. Iya. Kalau dia sudah menjadi orang yang tua, maka susah mendapat ataupun menerima pelajaran dari siapapun. Iya. Tetapi kalau masih kecil atau masih muda, mungkin itu akan lebih mudah. Silakan Ustazah. Jadi kalau misalnya memang rebung dalam Islam itu sendiri, sebetulnya bagaimana mendidik anak dalam Islam itu bukan dimulai ketika dia sudah lahir di dunia. Jadi sebetulnya banyak ahli atau pendidik-pendidik dalam Islam yang mengarang buku tentang pendidikan anak dalam Islam mengatakan bahwa pendidikan anak dalam Islam itu di bab awal itu mereka justru dimulai dari pernikahan. Jadi sebetulnya ketika kita ingin membentuk pribadi anak, ingin menjadikan anak kita menjadi anak soleh dan soleha, diawali dari pernikahan, Mbak Lili. Jadi ketika mulai pernikahan adalah interaksi antara laki dengan perempuan yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keturunan. Jadi memang ketika kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti kepada kita dan mengabdi kepada Allah, justru adalah di saat kita menentukan siapa yang akan menjadi jodoh kita. Pada saat cari jodoh berarti. Pada saat cari jodoh itu sudah dimulai sebetulnya. Jadi ketika seorang laki-laki menentukan pilihannya, inilah yang akan menjadi istri saya, berarti dia sebetulnya sudah menentukan ini yang akan mencorakkan generasi saya. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan 25 tahun sebelum lahir itu sudah harus bisa mendidik. Betul. Merencanakan kita mau punya anak seperti apa. Betul. Itu. Jadi dimulai dari pernikahan, kemudian bagaimana kita menentukan, makanya dalam hadis Rasul juga dikatakan bahwa perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya kamu akan selamat dan beruntung. Jadi agama di sini takutnya kan nanti berkonotasi, oh berarti nanti yang orang lulusan fak-fak agama saja yang akan banyak diminati, kan begitu Mbak Lili? Bukan begitu ya? Bukan begitu. Penjelasannya adalah seorang yang bagus agamanya adalah seseorang yang paham bagaimana kewajiban yang harus dia jalankan. Dia takut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah itulah yang agamanya baik. Baik, kaitan dengan agama, paling tidak ini kan harus satu agama. Iya, dalam artian tidak boleh bercampur dengan agama yang lain, dan itu juga diatur dalam undang-undang perkawinan kita kan ya, Bu Ustazah. Nah ini bagaimana penjelasan untuk saat ini? Karena banyak juga kaum muda kita yang seolah-olah tidak memperhatikan masalah ini. Padahal ini pun berpengaruh untuk pendidikan kepada anak-anak. Betul. Jadi sebetulnya kita bisa kembali kepada, kita analogikanlah kepada satu kendaraan, Mbak Lilia. Satu kendaraan saja kalau dinahkodai oleh dua orang yang berbeda, oleh dua kepala yang berbeda, maka akan susah untuk menentukan satu arah tujuan yang betul. Jadi sebetulnya dari analogi ini saja kita bisa mengetahui bahwa ketika kita sudah berbeda akidah, maka anak juga akan bingung mengikuti yang mana. Jadi kadang-kadang memang kalau di saat muda-muda ketika bercinta, kadang-kadang suka lupa. Ya, kadang-kadang bukan akidah, kadang-kadang memang biasanya. Mana biasanya, ya kebanyakannya begitu. Jadi tetaplah mempunyai satu prinsip dalam diri bahwa akidah adalah yang paling utama. Karena memang sebagaimana yang dari pepatah tadi, melentur buluh biarlah dari rebung. Ketika memang setelah pernikahan, kemudian setelah ada proses pembentukan anak itu dari dalam rahim, maka yang pertama itu ditanamkan adalah akidah. Betul. Nah, bagaimana seorang ibu yang kemudian mengandung anaknya yang berbeda agama, dia bisa menanamkan akidah dari dini ke dalam anaknya yang ada dalam kandungan. Karena jika berbeda dengan ayahnya, agamanya, maka ayahnya juga akan kepingin seperti ayahnya. Betul, kan, seperti itu. Betul. Jadi memang pendidikan akidah sudah ditanamkan sejak dini ketika anak dalam kandungan. Bagaimana ibu membiasakan lebih rutin untuk, bukan lebih rutin, artinya kalau sholat lima waktu sudah pasti rutin. Wajiban. Artinya bagaimana dia memperbanyak kembali atau memperbanyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang sunnah, agar anak dalam kandungan itu sebetulnya hanya dibatasi oleh dinding yang sangat tipis, di mana di saat itu dia satu nafas dengan ibunya. Dan jadi mendengar. Ya? Mendengar. Jadi apa yang diucapkan ibunya, apa yang dilakukan oleh ibunya, itu sudah tertanam dalam diri anak semenjak dia dalam kandungan lagi. Jadi akidah. Kemudian ketika dia keluar dari rahim ibunya, kita melihat bahwa yang disunahkan oleh Rasulullah dan diwajibkan adalah didengarkan kepada anak ini adalah kalimat tauhid. Diazankan di sebelah kanan dan diikomahkan sebelah kiri. Betul. Sebelum dia mendengar apapun, sebelum dia mendengarkan apapun, dia sudah harus mendengarkan kalimat tauhid. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama kali harus ditanamkan dalam diri anak ini adalah tauhid. Nah, iya betul. Gitu. Nah, pada saat nanti kalau yang berbeda akidah, maka bingung. Apa mau diazannya atau mau diapain seperti itu. Padahal ini adalah tujuan kita bersama. Betul. Jadi kalau memang menikah tadi, bahwa tujuannya adalah ingin memiliki keturunan. Ini akidah yang paling kokoh, karena dalam hadis yang tadi, kalau memilih jodoh kepada perbedaan, taribat tiadak, maka memang harus seperti itu. Nah, minimal kan seakidah atau seagama. Nah, seumpama dalam perjalanan, yang masalah lain lagi apa, Bu, kalau kaitan dengan pendidikan anak? Jadi memang yang pertama adalah akidah yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu anak disunahkan untuk memberikan nama yang baik. Diberikan nama yang baik. Jadi karena dikatakan dalam sebuah hadis Rasul bahwa nama itu adalah doa. Tapi kan banyak yang komplain, Mbak Lidi, kok saya sudah kasih anak saya nama yang bagus, yang solihin, sesuai dengan misalnya. Solihin. Kenapa kok dia gak jadi soleh? Nah itulah sebetulnya dalam hadis itu sudah dijelaskan bahwa nama itu adalah doa. Sama dengan kita berdoa kepada Allah, ketika kita hanya berdoa tanpa kemudian kita berusaha untuk mewujudkan doa itu akan sia-sia. Namanya sih tidak salah, tetapi mungkin pola salah. Pendidikannya betul. Ini yang harus dikoreksi ya. Jadi ketika nama sudah diberikan dengan nama yang bagus, soleh, maka orang tua harus berupaya bagaimana dia mewujudkan doa tersebut sehingga anak ini menjadi soleh. Tidak tergantung dengan nama. Tidak tergantung dengan nama. Ya, karena memang dalam hadis Rasul pun dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang ibu bapaknya lah yang akan menjadikan dia beragama Yahudikah, Nasranikah, atau Majusikah. Artinya ketika yang pertama, tahap pertama ketika dia, artinya ketika dalam kandungan kita sudah membiasakan dengan sesuatu yang baik, kemudian ketika lahir sudah mendengarkan azan dan iqomah, kemudian diberi nama dengan nama yang baik, kemudian seterusnya dilanjutkan dengan akikah. Karena akikah inilah yang kemudian menjadikan bentuk kesyukuran kita, kita menebus dari Allah Subhanahu wa taala anak tersebut. Jadi akidah itu adalah dalam runtutan akidah. Akidah masih tadi, dalam kelompok akidah. Beri nama yang bagus, kemudian akikah itu. Untuk akikah, apakah ini hukumnya wajib? Karena memang dalam pelaksanaan akikah tidak lain adalah doa-doa dan pujian kita kepada Allah. Semoga anak yang kita miliki saat ini atau amanah yang dari Allah berikan ini bisa menjadi anak yang soleh. Ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mampu untuk mengerjakannya. Jadi memang sebetulnya dalam Islam itu mudah. Islam itu mudah. Jadi tidak ada satupun yang di dalam Islam ini untuk mempersulit hambanya. Jadi ketika mampu dan sanggup melakukan sunnah tersebut, silahkan untuk dilakukan akidah itu. Jadi memang dalam kelompok akidah itulah yang kita lakukan. Sebetulnya ketika kita melihat, mengaca kepada Rasulullah, karena dalam Al-Quran sendiri Allah sudah mengatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat contoh-contoh teladan yang baik. Artinya dalam keadaan apapun Rasulullah adalah merupakan contoh yang baik bagi kita dalam mendidik anak, dalam menjadi kepala keluarga, menjadi suami, sebagai seorang pemimpin. Semua ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mendidik anak pun Rasulullah memang sudah mencontohkan bahwa yang pertama ditanamkan itu adalah akidah. Karena dalam sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sebuah sanad yang hasan, katanya bahwa Rasulullah pernah memberikan suatu pendidikan kepada anak paman beliau, yaitu Abdullah bin Abbas. Waktu itu Abdullah bin Abbas berkata bahwa suatu hari saya pernah berboncengan dengan Rasulullah di atas suatu kendaraan, mungkin onta dimaksudkan di sini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku akan mengatakan kepadamu suatu kalimat yang akan menjadi peganganmu seumur hidupmu. Kemudian Rasulullah berkata, jagalah Allah dan Allah akan menjagamu. Kemudian jagalah Allah, sesungguhnya kamu akan mendapati Allah di depanmu. Artinya Allah akan senantiasa untuk menolongmu. Ketika engkau memohon, mohonlah pada Allah. Ketika engkau akan meminta bantuan, minta bantuanlah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya jika semua umat termasuk jin dan manusia bersekongkol dan bersekutu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan izinku. Dan seandainya seluruh umat jin dan manusia bersekongkol untuk mencelakakanmu, maka sesungguhnya kecelakaan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Artinya itu adalah penanaman akidah yang sangat kuat kepada Ibnu Abbas. Dan ini inilah yang menjadi contoh bagi kita bahwa ketika kecil-kecil pun Rasulullah yang ditanamkan pertama kali adalah akidah. Iya, memperkenalkan Allah kepada yang kecil-kecil ya. Iya. Memang harus seperti itu ya Ustaz. Dalam artian karena seorang hamba Allah atau seorang manusia bisa tumbuh menjadi besar dan dia percaya diri jikalau memang dia juga percaya pada Tuhannya, seperti itu ya. Betul. Baik, ini menarik sekali, baru pada tahap akidah ya. Betul. Yang harus lebih awal ditanamkan kepada anak-anak karena ini adalah sebuah kekuatan. Betul. Untuk bisa menjalankan agamanya. Betul. Menjadi lebih baik itu kan ya. Silakan pemirsa, Anda kami undang untuk bisa berinteraksi bersama Ibu Dr. Hajah Hilda di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Nah kalau kita melihat fenomena yang sekarang, pasangan-pasangan muda yang tadi kita kembali lagi ke masalah akidahnya, terutama karena semakin merebak ini, mohon maaf Ibu Hilda, kita harus bahas pada saat dihadapkan kepada pilihan untuk memilih jodohnya. Tadi kan sudah disampaikan keturunannya, hartanya, kecakapannya atau ketampanan, kecantikannya dan agamanya. Nah ketika semuanya ini mentok dalam artian agama pun dibablas oleh anak muda saat ini, apakah ini akan menjadi perjalanan hidupnya menjadi penuh dengan keberkahan atau malah justru ada yang mengatakan, ah saya biasa-biasa aja toh, saya sudah nikah beda agama tetapi semuanya lancar saja, makan aman-aman saja. Silakan. Iya, memang Mbak Lili ya, memang dalam hadis itu dikatakan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Artinya begini, ketika kita mendapatkan seorang wanita yang cantik, itu bonus. Ketika kita mendapatkan bonus. Ketika kita mendapatkan seorang perempuan yang hartanya banyak, orang yang kaya, itu ataupun juga bonus. Sebaliknya bisa tidak? Ketika perempuan mendapatkan laki-laki sama ketika biar adil ya, karena ketika seorang perempuan atau laki-laki mendapatkan yang ganteng atau yang cantik itu bonus. Ketika yang mendapatkan yang kaya itu juga bonus. Ketika mendapatkan yang keturunannya katanya keturunan darah biru atau keturunan yang bagus itu juga bonus. Tetapi agama tidak bisa dijadikan bonus. Karena itu justru agama yang paling penting. Karena insya Allah apabila kita mendapatkan orang yang agamanya bagus, artinya ketika dia takut melakukan sesuatu kemaksiatan, takut melakukan sesuatu yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia selalu melakukan taat, melakukan perintah Allah, maka dia akan sedap dipandang mata. Iya. Jadi cantik, jadi ganteng, enak, bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana dia melayani istrinya, bagaimana dia baik dengan keluarga suami atau keluarga istrinya, maka dia akan indah dipandang mata, dia akan cantik. Betul. Menyenangkan hati. Karena jadi itulah, cantik bukan secara fisik, bukan ada secara inner beauty, ada yang inner lebih beauty-nya. Keluar ya. Iya. Kemudian ketika dia ada di, karena kalau di agamanya bagus, maka insya Allah dia akan mencari harta dan rezeki yang berkah dan halal. Yeah. Dia akan berharta. Kemudian ketika dia adalah mempunyai agama yang bagus, dia akan menghasilkan keturunan yang baik. Artinya dengan satu agama saja, tiga-tiga ini ya bonus itu akan diraih. Karena jadi itulah yang mesti diingat sebetulnya. Sebab ketika kita dalam masa yang indah-indah itu, ya ketika kita dalam, mungkin dalam masa ta'aruf lah kita bilang, semua itu tertutup. Artinya semua yang terlihat hanya yang indah. Kasat mata saja. Kenapa kok orang ketika dalam masa ta'aruf itu semua jadi indah? Baik. Semua jadi baik, semua jadi luar biasa. Karena ketika itu belum ada beli susu anak, ya. Belum ada bayar listrik, belum ada bayar telepon, belum ada bagaimana mendidik anak, betul. Belum ada anak yang nakal dan lain sebagainya. Jadi semua begitu indah. Betul. Nah, ketika kita tidak mendapatkan orang yang sesuai dengan agama tadi itu, maka kucar kacir semuanya. Akan terombang ambing rumah tangga itu dan menjadi kurang kuat atau terlihat kokoh. Baik, ini menarik sekali pemirsa, tetapi kita akan lanjutkan selepas ini. Tetap bersama kami di telepon 5743476 atau 0215743478. Kita akan sama-sama menikmati syair yang pertama dari grup Nasyid An-Nabawi. Silakan. Baik pemirsa dimanapun Anda, melanjutkan dialog dan kajian kita tentang bagaimana mendidik anak sejak dini. Dalam bahasa atau pepatah Melayunya, melentur buluh biarlah dari rebung, bersama Dr. Haja Helda Rahmisina LC. Dan Anda bisa bergabung di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Tadi sudah disampaikan bahwa modal yang paling utama untuk ditanamkan kepada anak-anak sejak dini supaya akhlaknya menjadi akhlak yang soleh dan soleha, maka adalah akidah. Yeah. Apalagi dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 14 tadi disampaikan bahwa pertama-tama janganlah mempersekutukan Allah. Ini kan erat kaitannya dengan masalah akidah ya, silakan. Ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an pun seperti yang dibacakan di awal acara tadi bahwa ketika Luqman menasihati anaknya, yang pertama dinasihati juga adalah itu, bahwa jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Betul. Gitu, jadi ini ada penelpon yang sudah bergabung, kita sambut dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak Lili. Iya, Bapak dengan siapa ini? Ini Pak Suwardi Maksum yang ada di Sambas. Sambas, iya. Silakan Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Tema ini memberikan inspirasi pada saya dan kita semua tentang ilmu dan pengetahuan. Tidak terlepas daripada interaktif pendidikan, terutama pendidikan karakter sekarang. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, tapi dipandu oleh wahyu ilahi. Maka Al-Quran adalah petunjuk kita semua. Apa pendapat Ustazah bila pepatah Melayu melentur bulu biar dari rebung? Saya tambahkan, kalau mencelup pekasam itu biar sampai pangkal lengan. Nah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atas penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardi Maksum. Jadi melanjutkan dari pepatah tadi atau ditambahkan ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif. Iya, kalau yang ini saya hafal insyaallah Pak Arif. Pak Anto. Oh, Pak Anto. Untung pakai insya Allah tadi ya. Silakan Pak Anto. Gini, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini juga dari apa ya artinya? Awaluddin marifatul ghaib. Awal agama kenal Allah. Bagaimana kita dapat mengenalkan Allah kepada anak kita kalau kita sendiri tidak kenal dengan Allah gitu. Mungkin kita baru tahu Allah gitu. Saya tahu Ustaz Haliri, tapi saya belum kenal sama Ustaz Haliri. Iya, gitu. Sama Pak. Sama. Nah, bagaimana ini Ustaz? Kita dulu kira-kira orang yang betul kenal sama Allah gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anto ya. Orang tuanya dulu mesti yang kenal dengan Allah, baru anak-anaknya juga diperkenalkan. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan saya Pak Sumardi dari Wonosobo, Bu. Oh, Pak Sumardi dari Wonosobo, ya. Silakan Pak. Saya ingin sharing ini. Tadi judulnya kan melentur bulu semenjak rebu itu dari ya. Dari rebung, ya. Penanaman akidah itu semenjak kecil. Saya kebetulan kan istri mengelola TAUD, TPA, Taman Pengasuhan Anak Usia Dini. Iya. PAUD ya. Iya, lah ini ada satu lagu, lagu yang mungkin judul aslinya kan Topi Saya Bundar. Iya, iya. Nah, itu lagunya untuk penanaman akidah, yaitu Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Iya. Nah itu kelihatannya kan sepele ya Bu ya. Iya betul Pak. Itu semenjak saya pernah ingat ketika zaman PKI itu kan penanaman akidahnya mereka itu kan mengajarkan kepada anak-anak coba Allah itu tidak ada, coba kalau Allah ada minta permen. Coba sekarang berdoa kan enggak diminta. Betul. Sekarang minta permen sama Pak Guru. Nah, lalu dikasih. Nah, itulah penanaman anak semenjak dini. Baik. Itu barangkali sangat perlu untuk diajarkan di anak-anak usia dini di TPA-TPA itu, Bu. Baik, atau baik. PAUD-PAUD itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Baik, nanti dibahas juga dari Pak Suwardi Maksum di Sambas. Ini beliau ingin melanjutkan dari pepatah tadi ditambah dengan mencelup pekasan sampai pangkal lengan. Ya. Silakan. Jadi kita jadi sambung-sambungan pepatah ya, apa-apa jadi. Ya. Jadi saya setuju sekali ya dengan Pak Suwardi tadi ya, bahwa ketika melentur buluh biarlah dari rebung, kemudian dilanjutkan dengan kalau mencelup pekasan biarlah sampai ke pangkal lengan, kan begitu. Artinya utlubul ilma minal mahdi ilallah. Artinya memang ketika kita sudah, artinya pepatah yang pertama tadi itu akan dikuatkan dengan ayat yang kedua tadi yang pepatahnya diwakili oleh kalau mencelup pekasan biarlah sampai pangkal lengan. Artinya memang ketika dia sudah kita didik dari rebung tadi itu ketika kita lenturkan jadi buluh, ini akan dilanjutkan dengan dia menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak akan pernah putus-putusnya dari dia di ayunan sampai ke liang lahat. Jadi ini sebetulnya banyak pepatah-pepatah yang bisa kita pakai yang itu sesungguhnya sangat cocok dengan apa yang ada dalam Islam. Itu saling menguatkan yang luar biasa sebetulnya. Jadi ketika kita temukan pepatahnya, ayat atau hadisnya memang ada. Nah seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali bahwa itu dilanjutkan dengan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah kalau menuntut ilmunya dari buayan sampai dengan liang lahat, iya, untuk para pengajarnya ini berlaku tidak pepatah seperti itu ataupun hadis seperti itu? Untuk pengajarnya, iya. Artinya ketika pengajar, keuntungan pengajar itu adalah yang pertama ketika dia mengajar, walaupun kadang-kadang dia tidak tambah ilmunya, yang dia ada nggak hilang, nggak lupa. Itulah luar biasanya kita menjadi pengajar ini, kan begitu. Kemudian sekarang, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, bagaimana seorang pengajar tidak mengupgrade ilmu itu nggak bisa. Mbak Lili, kita lihat anak-anak ini kan semakin kritis. Tidak bisa ketika mungkin pengalaman teman-teman yang guru SD ketika dia mengajar mungkin kelas 1 atau kelas 2 5 tahun yang lalu, dia samakan dengan metode yang saat itu gak bisa. Maksud saya tanggung jawabnya terhadap pendidikan akhlak ini kan juga sama. Iya. Minal mahdi ilallah. Oke, kalau tanggung jawab pengajar pasti. Dia juga. Artinya pengajarnya kan macam-macam. Kalau dalam lingkungan keluarga dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, al-ummu madrasatun. Iya. Ibu itu adalah sekolahan. Artinya ketika dia dari ayunan sampai dia masuk ke tahap sekolah, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ibunya. Walaupun sekarang kebanyakan ibu kan karir. Yeah. Ya Mbak Lili ya, kadang-kadang dilema sekali. Di satu sisi kita pengen sekali sebetulnya melihat pertumbuhan dan perkembangan anak kita di depan mata kita. Tapi di satu pihak kita juga dituntut bagaimana kita membantu suami juga untuk ekonomi keluarga dan juga untuk aktualisasi diri dan penerapan ilmu kita. Tapi ketika kita memang meninggalkan anak kita, yakinlah bahwa siapa yang kita tinggalkan, anak kita juga bisa amanah untuk menjaga anak kita. Artinya sekarang dengan teknologi pun kita bisa memantau setiap saat. Kemudian tetap saja bahwa tanggung jawab ibu itu adalah keluarga. Betul. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyatihi. Dikatakan bahwa setiap kamu itu adalah ra'in, pemimpin. Setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Dikatakan dalam hadis itu bahwa ibu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Artinya fi baiti zaujiha. Maka yang dipertanggungjawabkan apa? Bagaimana tanggung jawabnya terhadap suami? Bagaimana tanggung jawab terhadap anak? Artinya pendidikan anak dalam keluarga tetap adalah merupakan tanggung jawab dari ibu. Tapi ayah tidak boleh lepas tangan. Karena kalau kita lihat sekarang, tidak semuanya bisa dikerjakan wanita iya dengan sendiri. Iya. Artinya apalagi dalam keadaan sekarang, Mbak Lydia, suami seharusnya sudah terbantu dengan istri bekerja. Betul. Jadi ketika mendidik anak pun bantulah istri untuk mendidik anak. Saling bahu membahu, begitulah kira-kira tanggungjawabnya sama. Ya, itu mungkin yang pertama. Kemudian Pak Anto, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Jadi orang tuanya lebih dahulu juga yang harus kuat akidahnya. Nah ini juga pepatah yang luar biasa yang sebetulnya dalam Islam juga begitu, bahwa buah itu tidak pernah jatuh dari pohonnya. Tidak artinya jatuh jauh dari pohonnya. Artinya ketika bagaimana orang tua, maka akan bagaimana anak tergambar, oh orang tuanya enggak jauh-jauh dari ini. Iya, kadang-kadang kalau yang ini, oh anaknya begitu, ya pantaslah orang tuanya begitu. Ya, kadang-kadang dinisbatannya ke sana ya. Jadi tidak akan pernah berhasil satu pendidikan jika tidak di barengi dengan keteladanan yang diberikan nyata dari orang tua. Yeah. Jadi walaupun kemudian anak sudah belajar di sekolah bagaimana suatu ilmu yang baik, tapi ketika ilmu itu akan dia terapkan di rumah, ketika dia melihat tidak ada contoh dari orang tuanya, ya sia-sia. Nah ini penting Ustazah, karena kebanyakan mungkin masih beranggapan bahwa ketika itu orang tua lebih banyak berharap dari sekolah, yeah, padahal volume waktu yang dimiliki anak-anak lebih banyak di rumah dan lingkungan, yeah, sekitar, yeah. Jadi jangan menuntut sekolah untuk bisa membentuk anak menjadi jauh lebih baik, yeah, dari yang diharapkan, yeah. Betul, jadi kadang-kadang orang tua yang mungkin berkarir, kita kan pasti akan mencarikan anak sekolah yang terbaik, mm-hmm. Tapi tetap saja bahwa sekolah tidak cukup dan kita tidak boleh mengandalkan apa yang ada di sekolah. Bagaimana kemudian ketika di sekolah diajarkan konsep, dia harus kemudian bagaimana dia ditambah lagi di rumah dan kemudian dipantau dan dimonitor. Jadi terus di rumah, menerus, ya? Terus menerus. Hmm. Artinya ketika dia sekolah di sekolah dia diajarkan bahwa sholatlah di awal waktunya. Kemudian ketika dia di rumah dia lihat ayahnya ketika azan berkumandang tidak langsung mengerjakan sholat, masih aja dikerjakan yang lain. Dia lihat ibunya masih sibuk nonton TV. Bagaimana anak akan menerapkan yang dia tahu di sekolah, dipraktekkan di luar? Contoh tidak ada, yang paling dekat tidak melakukan itu. Dan juga kadang-kadang sekarang banyak sekali orang tua yang sangat mengharapkan bahwa anak ini semua harus bisa di sekolah. Dimasukkan, oh saya kan sudah masukin anak saya di full day school, artinya dia sholatnya udah bisa di situ, mengajinya sudah bisa di situ, ya saya udah tinggal enak saja, oh saya bayar, kan begitu. Tapi tetap saja sebetulnya bahwa ketika di sekolah berapa orang sih yang dihadapi oleh satu guru, jadi tidak bisa sepenuhnya orang tua berharap bahwa anaknya akan bisa. Nah, tetap berbeda tetap ya pola pendidikan orang tua dengan yang di sekolah. Iya, ini apa auranya itu, auranya ya. Nah, kemudian dari Pak Sumardi di Wonosobo, ini pendidikan di TK-TK Islam, kemudian di PAUD dan TPA lain sebagainya, ini dari mulai menyanyikan lagu-lagu, iya, ini harusnya lebih mengarah kepada tauhid. Betul. Karena memang dalam hadis Rasul pun disebutkan bahwa ajarkanlah anakmu mengikut zamanmu. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin anak kalau diajarkan itu luar biasa ya, seperti Pak yang di Wonosobo, Pak Sumardi, iya, tadi ya, bahwa istri beliau ada mengelola PAUD, dan mengatakan bahwa dari topi saya bundar bisa dikatakan bahwa diganti syairnya. Nah itu memang itu yang harus kita lakukan ke anak-anak sekarang, karena bersesuaian juga dengan dikatakan Rasul, ajarlah anakmu sesuai dengan zamanmu, iya. Karena mungkin kalau anak sekarang diajarkan konsep Allah itu Esa, dia mungkin gak begitu ingat. Menyambung. Tapi ketika dibentukkan ke satu nyanyian, kemudian dibentukkan dia lebih cepat menyerap gitu. Mungkin dari dia membiasakan dulu dari lisan dia, lama-lama dia mungkin akan ingat dan lain sebagainya, itu akan tertanam dalam jiwa. Ya, apalagi usia golden age itu, iya, kan betul-betul waktu yang sangat prime time, ya, betul, bisa dibilang begitu. Iya, nah, iya, ini kadang-kadang kalau orang tua yang kreatif, ibu, iya, mohon, iya, maaf, ketika anaknya bayi juga bisa menjadi penyair ulung gitu, yeah. Karena bisa saja untuk mengindung-indung anaknya, yeah, dia menciptakan lagu sesuai dengan, yeah, apa yang dia rasakan pada saat. Jadi kasih sayang itu kan lewat lagu juga, betul, perlu. Betul. Baik. Nah kemudian tahap yang kedua, yeah, setelah akidah, apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak? Nah setelah akidah sudah tertanam dengan baik, maka kemudian yang harus ditanamkan adalah ibadah. Ibadah dan akhlak itu berbarengan, ya. Karena dalam hadis Rasulullah sendiri dikatakan bahwa solu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Artinya kemudian setelah anak ini tertanam akidah dengan baik, maka ajaklah dia beribadah. Karena hadis Rasul itu setelah itu juga menyebutkan bahwa suruhlah anakmu untuk salat ketika berumur 7 tahun, ketika berumur 10 tahun dia masih belum melakukan salat, maka pukul. Tapi pukul bukan pukul mencederai. Pukul adalah pukul untuk takdib, adalah untuk mengajarkan mereka, untuk mengajarkan mereka supaya sholat tepat pada waktunya. Tapi hadis ini bukan jadi bukan berarti pukul dengan secara fisik. Bukan. Bisa berarti. Jadi ada sesuatu mungkin yang menjadi hukuman kali ya. Bisa. Itu bisa dikiaskan. Ya, pukulan ini mungkin saat ini mungkin bisa dengan teguran yang tegas, ataupun kalau dipukul secara fisik juga pukulan yang tidak mengenai anggota-anggota tubuhnya yang berbahaya. Misalnya uang jajannya dikurangi, boleh, atau apa, ya, itu bisa hukuman saja. Bisa saja diibaratkan seperti itu. Jadi memang bukan berarti hadis ini mengatakan oh berarti anak kita 7 tahun ajalah baru disuruh. Oh bukan. Artinya ketika dia dari awal itu, apalagi di golden age itu tadi, itulah kita latih, kita biasakan. Ketika kita sholat, mereka melihat dulu, kita ajak mereka ikut. Yang perempuan belikan mukena dulu, kemudian ikut barengan dengan kita. Kalau yang laki-laki mungkin kalau ayahnya sholat ke masjid diajaklah. Tapi ketika 7 tahun itu sudah mulai disuruh. Kalau sebelumnya mungkin diajak dibiasakan, tapi ketika 7 tahun disuruh, tapi ketika 10 tahun itu sudah yang lebih tegas lagi. Nah, itu ibadah. Jadi yang kedua itu harus ibadahnya, ibadah. Yang ibadahnya. Baik, kita sambung lagi dengan pemirsa yang berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Saya Lani dari Jakarta, Bu. Baik, silakan, Pak. Mau tanya nih, Bu, nih. Tadi kan katanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau gimana kalau ke pohonnya itu gitu ke kali, terus buahnya jatuh ke kali, Bu. Jalan keluar. Jadi ngacir sendirian ya ke kali buahnya. Nah, lalu ada lagi, satu lagi. Apa? Buah kelapa itu, ya, satu tandan itu tidak semuanya bagus, Bu. Kadang-kadang ada yang gabuk gitu istilahnya, Bu. Iya. Jadi gimana tuh ceritanya tentang itu? Kita sudah memberikan contoh yang baik. Iya, baik. Terhadap anak-anak, terhadap cucu misalnya gitu ya. Iya, tapi mereka tetap kurang bagus gitu, Bu. Gimana tuh? Baik. Ya. Apa jalani? Begitu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekhawatiran dari banyak orang tua juga, karena orang tua sudah bersusah payah mendidik anak, tapi responnya malah sebaliknya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zulmahyan, Lombok Timur, Kalijaga, NTB. Wah, alhamdulillah. Silakan, ibu. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyambung seperti apa yang ada di PA atau di RA tadi disuruh sama Pak apa namanya? Pak Sumardi. Iya. Alhamdulillah itu sangat saya tahu semua apa yang telah dikupas tadi, tapi satu hal ini yang perlu saya tanyakan atau sebagai masukan. Anak-anak kita di sini itu yang sering nonton-nonton film-film yang ajaib-ajaib itu juga kadang-kadang merusak iman anak-anak kita, katanya ini begini, ini begini. Nah kan itu la tusyrik billah itu kan yang itulah yang kita harapkan, tetapi dengan adanya film-film seperti itu bisa menghancurkan iman masa depan anak kita. Baik. Gimana ini solusinya yang ada di CCTV itu ya Ustazah ya. Iya, betul. Cuma ini yang saya tanyakan masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu rasul hadi ila kabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah ini ya di NTB ini, masya Allah. Memang kadang-kadang kita lupa tontonan itu kan juga memberi tuntunan buat anak-anak. Betul. Jadi dicernanya secara cepat karena dia bersifat entertain atau hiburan yang memang disukai semua orang. Kadang-kadang yang sifatnya ajaib-ajaib itu hanya menjadi takjub, tetapi itu malah justru memberikan memproses pola pemikiran kan kepada anak-anak. Dari Pak Jelan di Jakarta, kalau buah jatuh dari pohonnya memang nggak jauh, tetapi kalau yang langsung jatuhnya ke kali, jadi misah sendiri dia. Kemudian buah kelapa nggak semuanya benar bagus isinya, tapi ada juga yang gabuk. Padahal orang tua maksudnya sudah berkeras mendidik anak, tetapi hasilnya lain dari harapan. Jadi Pak Jelani ya, pertanyaan dari Pak Jelani dari Jakarta tadi. Memang Pak, jadi kalau dalam fikih itu ada namanya yang khilaful qiyas. Ya, jadi ada yang menyalahi dari kaidah semula gitu. Betul. Loh Mbak Lidia. Jadi ada memang kalau dalam pepatahnya dikatakan bahwa buah itu jatuh enggak akan jauh dari pohonnya. Tapi kok kemudian ada juga yang jatuh langsung ke kali, jauh kan berarti dari pohonnya. Kadang ke bawah angin. Nah, lingkungan itu ya. Terus juga katanya kelapa itu satu pohonnya itu enggak bagus semua. Jadi memang Bapak bahwa pendidikan anak itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama pasti pertama orang tua dulu. Dari rumah dulu. Ibu bapak itu pasti ya, itu pasti. Itulah yang katanya pohon tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang tua. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga di luar dari orang tua. Yeah. Nah, itu keluarga. Yang ketiga, lingkungan. Nah, yang paling banyak sebetulnya kemudian mencorakkan anak setelah dia keluar dari keluarganya adalah lingkungan. Nah, makanya itu kemudian dikatakan oleh orang tua tadi keluhannya bahwa kita sudah berusaha step by step sudah kita ikuti dari awal dia ketika hamil. Ibunya ketika hamil sudah kita jalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika lahir sudah, ketika kecil sudah ditanamkan akidahnya, kemudian ibadahnya. Tapi kemudian dia tidak seperti yang kita harapkan. Nah kan begitu. Memang ketika semua proses sudah kita lakukan, ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah melakukan step by step dengan betul, maka serahkanlah semuanya kepada Allah. Tapi memang betul, ketika di keluarga kita sudah betul-betul menjalankan seperti yang dianjurkan, kita pastikan juga lingkungan anak ini bergaulnya. Ya, pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua tetap perlu. Hmm. Ya, artinya pengawasan orang tua. Tapi anak-anak kadang-kadang sekarang kalau terlalu dikontrol, kita dianggap overprotective. Iya. Ya kan, mereka nggak mau. Nanti kita dianggap anak mama dan lain sebagainya. Tapi kan cara untuk memprotek mereka, cara untuk memonitor mereka kan sekarang macam-macam. Ya, bukan berarti kita terus mengawasi dengan terus mata. Terus mengawasi. Mereka juga merasa terkungkung, bukan begitu. Jadi ketika ini sudah kita lingkungannya sudah kita pastikan, ketika ini memang semua sudah kita lakukan, kita berserah kepada Allah, karena ketika kita mempunyai satu masalah yang memang sudah kita lakukan sebagaimana prosedur seperti yang benarnya, ketika itu masih terjadi, maka berserah kepada Allah, mohon kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa membetulkan semua. Lindungilah anak-anak kami, iya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi memang kadang-kadang, terus ada juga orang yang tua yang suka bertanya, apakah ketika anak ini melakukan perbuatan dosa, dosanya akan kita tanggung? Iya. Loh, sedangkan dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa la taziru wa ziratun wizra ukhra, seseorang itu tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Jadi bagaimana ini? Artinya, orang tua ketika dia tidak mengajarkan sesuatu yang betul kepada anaknya, dosa itu yang dia tanggung. Tapi ketika dia sudah mengatakan, dia sudah mendidik yang betul, ketika anaknya memang kemudian terjerumus kepada yang salah, itu tanggung jawab. Ada satu anggapan seperti tadi mungkin dikiaskan dengan pendapatnya Pak Jailani, bahwa tidak semua buah itu bagus dalam satu pohon. Ada saja yang kurang bagus. Betul. Apakah ini berlaku juga buat keluarga? Tidak semua anaknya bisa soleh. Ada saja satu yang mungkin bandel ataupun nakal dan susah diatur. Apa seperti itu harus dibentuk atau bagaimana? Jadi memang kebanyakan yang kita lihat. Pastinya semua keluarga, semua ibu kepingin bapak, kepingin anaknya semua. Semuanya kepingin soleh. Tapi bukan berarti kita ambil untuk umum bahwa semua keluarga itu pasti ada satu. Enggak juga, karena banyak juga kita lihat. Jangan tersugesti dengan itu. Tapi memang kebanyakannya kita lihat di antara yang baik-baik itu pasti ada satu biasanya yang agak nyeleneh sedikit. Biasanya begitu, yang tidak sama dengan yang lainnya. Jadi memang kadang-kadang anak yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang dianggap baik yang lain itu, dia berarti perlu penanganan khusus. Jadi memang jangan kemudian anak ini sudahlah, mungkin dia tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lain, dibanding-bandingkan. Mereka dibanding-bandingkan akan membuat anaknya semakin tertekan sebetulnya. Dia akan cari pelampiasan di luar. Nah, jadi mungkin kita yang tahu anak kita, karena apalagi ibu yang dari rahimnya kecilnya tahu seperti apa, dialah yang paling tahu bagaimana treatment yang paling khusus yang bisa dilakukan untuk anak ini. Iya, melanjutkan pembicaraan di minggu yang lalu bahwa seorang ibu adalah bisa membuat nyaman yang ada di sekitarnya, seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian dari Ibu Zulmah, ya ini tontonan-tontonan yang sifatnya mungkin mistik dan kadang-kadang berbau-bau ajaib-ajaib ini juga merusak pola pikir anak-anak sekarang. Sebetulnya untuk hal ini banyak yang perlu untuk membendung ini sebetulnya. Karena kadang-kadang kita di rumah sudah berusaha untuk membendung ini. Kita batasi mereka menonton TV, kita batasi mereka untuk melihat sesuatu yang memang akan merusakkan akidah mereka. Tapi ketika mereka keluar, agak susah kita untuk mengontrol yang betul-betul. Mungkin sekarang tidak mereka bisa menonton di bioskop saja, dari handphone. Ruang kamar pun, dari handphone pun mereka bisa menonton. Jadi memang untuk hal ini kita mengharapkan banyak pihak yang bisa untuk membendung hal-hal yang bisa menyebabkan akidah anak-anak kita bisa artinya mungkin dari pihak televisinya, dari pemerintahnya, undang-undang yang bisa mengatur ini, sehingga anak-anak ini bisa terlindungi dari semua sisi, bukan hanya dari rumah saja. Karena kalau di rumah saja sebetulnya kita sudah berusaha. Betul. Gitu kan. Tapi bagaimana di luar? Bagaimana dengan yang begitu bebas mereka bisa dapatkan? Nah, hanya pihak-pihak yang mungkin berwenang yang bisa untuk membantu. Karena semua pihak pun pasti adalah orang tua gitu kan. Iya, betul. Dan mereka punya harapan dan juga keinginan yang sama untuk punya anak-anak yang soleh dan soleha. Betul. Maka harus didukung semua itu. Harus didukung semua. Baik, ini waktunya sudah habis, Ustazah. Tetapi insya Allah kita bisa lanjutkan lagi. Mungkin yang terakhir yang bisa disampaikan sebagai sebuah pesan bagi setiap masyarakat, dalam artian siapapun, apapun profesi kita, adalah bahwa kita adalah orang tua yang kepingin punya anak-anak yang soleh dan soleha. Iya. Mungkin untuk terakhir yang perlu kita tegaskan kembali, mungkin kita kembali ke judul lah tadi. Betul. Bahwa melentur buluh biarlah dari rebung. Artinya kalau sudah menjadi buluh atau menjadi bambu yang sudah sangat kuat, dia tidak bisa lagi dilenturkan. Jadi kalau mau melenturnya, dari rebung lah luruskan. Sama dengan nyanyian yang dinyanyikan tadi, mengukir, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar ketika dewasa ibarat mengukir di atas air, nggak akan bisa. Jadi tugas kita sebagai orang tua yang kita harus tahu bahwa anak adalah aset yang paling utama untuk kita. Karena kita sangat mengharapkan bahwa anak kita menjadi anak yang soleh, karena itulah yang akan bisa menolong kita nanti. Karena ketika kita meninggal, tidak akan ada yang bisa membantu kecuali tiga perkara. Anak yang soleh tadi. Ya, salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha, sehingga itu adalah nanti akan bisa menjadi penolong kita nanti ketika hayat sudah hancur di kandung tanah. Baik. Ibu Hilda, terima kasih atas semua penjelasannya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan bekal buat kita, para orang tua, untuk bisa mengarahkan dan mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rekan-rekan dari PT IKI, Anna Bawi, terima kasih. Mbak Adriani, terima kasih juga atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Pemirsa dimanapun Anda, jangan sampai ada kalimat terlambat. Jikalau kita kepingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka bersegeralah untuk merangkul dan memeluk anak-anak kita. Bagaimana cara kita mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang orang tua. Nah, sesungguhnya fasilitas apapun sekarang sudah semakin mewah dan semakin banyak, tetapi fasilitas bukanlah solusi ataupun jalan keluar untuk bisa memanjakan anak-anak kita. Tauhid, akidah, dan akhlak serta pembelajaran agama itu sangat penting untuk anak-anak kita ke depannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.